الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan bab yang ke-16 tentang hukum-hukum seputar as-suluh atau perdamaian. Dan kita telah masuki permasalahan yang kedua tentang jenis-jenis suluh secara umum, bahwa jenis-jenis suluh secara umum terbagi menjadi dua bagian. Ada suluh yang berkaitan dengan kejadian atau perkara-perkara yang diperselisihkan yang tidak berkaitan dengan harta, seperti suluh antara suami istri, suluh antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, membuat perjanjian damai, suluh antara pihak-pihak yang bertikai di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, as-suluh, perdamaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan harta. Dan inilah yang dimaksud dalam bab as-suluh yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Mu'amalat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa ala naw'ain. Dan as-suluh yang berkaitan dengan permasalahan harta terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, as-sulhu ma'al iqrar, as-suluh yang disertai dengan pengakuan. Dan yang kedua, as-suluh ma'al ingkar, suluh yang disertai dengan pengingkaran. Perdamaian karena adanya pengakuan, perdamaian karena adanya pengingkaran. Ini dua pembagian suluh yang kaitannya dengan harta. Yang dimaksud as-suluh ma'al iqrar, kata beliau, wa huwa ala naw'ain aidan. Wahu ala nau'ain, dan ini juga terbagi menjadi dua bahagian, suluh ma'al iqrar. Namun sebelum kita masuk ke dua bahagian ini, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud suluh ma'al iqrar. Al-iqrar artinya pengakuan. Misalnya antara si A dengan si B, si A mengatakan kepada si B bahwa si B ini punya hutang sama saya. Dia pernah berhutang sebesar 10 juta rupiah. Si B mengatakan, iya, saya mengakui. Itu namanya suluh ma'al iqrar, suluh yang disertai dengan pengakuan. Artinya orang yang dituduh bahwa dia memiliki hak yang harus dia tunaikan, dia mengakui itu. Atau dalam bentuk barang, si A mengatakan kepada si B bahwa kamu B pernah meminjam barang saya, pernah meminjam motor misalnya, motor saya. Iya kan? Kata si B, iya, saya mengakui itu. Nah, ini namanya iqrar. Jadi dia mengakui apa yang dituduhkan kepadanya. Lalu kemudian terjadi suluh. Nah, as-suluh ma'al iqrar ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama sulhul ibra. Sulhul ibra. Yang dimaksud sulhu al-ibra wa huwa sulhun ala jinsil haqqil muqarribihi. Yaitu perdamaian terhadap jenis hak yang diakui tersebut. Jenis hak yang diakui tersebut. Dalam hal ini ada tiga istilah. Ya. Yang pertama, al-muqir. Al-muqir itu orang yang mengakui apa yang dituduhkan kepadanya. Kalau pada contoh tadi, si B. Kemudian, al-muqarru lahu. Al-muqarru lahu yang menuduh. Yaitu si A. Si A yang menuduh si B bahwa si B ini pernah berhutang kepadanya atau pernah mengambil barangnya. Dan yang ketiga, barangnya atau hutangnya yang disebut al-muqarru bihi. Al-muqarru bihi, yaitu barang atau hutang yang diakui tersebut. Nah, sulhul ibra yaitu sulhun, perdamaian antara dua yang bertikai ini, si A dan si B, terhadap jenis hak yang diakui tersebut. Ka'an yuqirra rasyidun li akhar bidainin aw ain. Misalnya seorang rasyid mengakui terhadap kepemilikan orang lain, baik yang kaitannya dengan hutang atau ain atau barang, dia mengakui antara si A dan si B tadi. A mengatakan kepada si B, kamu pernah mengambil barang saya. Kata si B, iya, saya akui. Si A mengatakan, kamu pernah mengambil jam saya. Kata si B, iya, memang betul. Saya pernah, jam kamu ada sama saya. Nah, atau hutang, diakui. Thumma yusqitu anhu al-muqarru lahu ba'd al-aini awid-dain. Lalu kemudian yang diakui tuduhannya tersebut, bahwa tuduhan itu benar, yaitu pihak si A menggugurkan darinya sebagian barang tersebut atau hutang. Sebagian barang atau hutang. Nah. Misalnya gini. Yang kaitannya dengan barang. Si A mengatakan pada si B, kamu pernah mengambil motor saya. Iya kan? Kata si B, iya. Saya betul. Ya. Tuh, motor kamu ada di rumah itu. Nah. Kata si A, gimana? Saya ambil ya. Itu kan milik saya. Nah. Sudah, enggak apa-apa untuk kamu helmnya. Itu helm saya juga. Sudah, ambil aja helmnya. Ya. Nah, atau ada jas hujannya, ambil saja. Saya cuma pengen motor saya. Berdamai, sepakat di atas perdamaian ini. Sudah, sepakat, suluh. Iya. Nah, akhirnya dia serahkan motornya. Lalu dia menggugurkan sebagian haknya yang sebenarnya itu miliknya dia juga. Helmnya sudah kamu ambil aja. Spion ambil aja, spionnya. Jas hujannya ambil. Mana sepakat. Atau yang sifatnya hutang. Si A mengatakan pada si B, kamu pernah berhutang 10 juta kan? Kepada saya. Kepada si B, iya betul, saya akui. Saya punya hutang kamu 10 juta. Dia mengakui itu. Ya. Dan dia siap membayarnya. Lalu A mengatakan, sudah. Saya gugurkan sebagian hak saya. Kamu kembalikan 5 juta saja. yang 5 juta yang lain sudah. Sepakat? Sepakat. Sudah selesai. Itu namanya sulh. Ya. Sulh ma'al ikrar. Jadi dia mengakui. Lalu kemudian pihak penuduh menggugurkan sebagian haknya, apakah itu barang atau hutang. Wa ya'khudzul baqi. Adapun yang lainnya diambil karena itu memang haknya. Wa huwa ibra'un an ba'dhid daini bilafdhis sulhi. Maka ini pembebasan dari sebagian hutang dengan lafaz perdamaian. Dengan lafaz perdamaian. Wa hadza jaizun, dan ini boleh. Tapi ada syarat. Bi syarti ay yakuna sahibul haqqi mimman yasihhu tabarru'uhu. Bahwa orang yang memiliki hak tersebut termasuk orang yang sah bagi dia untuk bertabarru'. Ya, untuk berderma, untuk memberikan sesuatu kepada yang lain yang berharga. Maka tidak mengapa. Artinya dia seorang yang bisa mengelola barangnya. Ya, dan dia bisa, yang dia sah untuk bertabarru'. Kata para ulama, man sahha bai'uhu sahha tabarru'uhu. Siapa yang sah dibolehkan baginya berjual beli, maka sah dia untuk berderma, bertabarru', menginfakkan atau menyedekahkan hartanya, boleh baginya. Dalam artian dia seorang yang rasyid, seorang yang terpenuhi syarat-syarat untuk bisa mengeluarkan hartanya, baik dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk menginfakkan. Jadi dia bukan orang yang gila, bukan anak kecil. Ya. Dan dia dibolehkan untuk tabarru'. Sebab tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan tabarru'. Ya. Ada namanya boleh tasarruf, ada juga yang boleh tabarru'. Belum tentu seorang boleh tasarruf dibolehkan tabarru'. Misalnya seorang yang mengelola harta anak yatim. Seorang yang mengelola harta anak yatim diperbolehkan baginya tasarruf, mengelola harta itu. Harta anak yatim dia kelola untuk mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, mengembangbiakkan harta anak tersebut. Itu boleh. Tapi tidak diperbolehkan bagi dia untuk menginfakkan harta anak yatim. Ya, yang menyebabkan kemudaratan bagi anak yatim tersebut dan hartanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang sah baginya tabarru'. Dia yang memilikinya, dia bukan seorang wakil, dia bukan seorang pengelola harta anak yatim atau yang semisalnya, tapi itu adalah miliknya, sehingga dia mau memberikan kepada orang lain sebagian apa yang menjadi haknya, ya terserah dia. Itu sah. Dibolehkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakuna masyrutan fil iqrar. Tidak boleh dijadikan sebagai syarat dalam hal pengakuan hak orang lain tersebut. Misalnya gini, A mengatakan kepada si B, kamu pernah berhutang kepada saya 10 juta rupiah. Iya kan? Betul? Kata si A kepada si B. Kata B, kalau kamu mau menjatuhkan sebagian hakmu, ya, saya bayar 5 juta saja, baru saya akui. Akhirnya di depan pengadilan, baru saya mau mengakui. Tapi kalau kamu tidak mau menjatuhkan 5 juta, saya bayar 5 juta saya tidak akan mengakui pengadilan. Mau apa? Terserah saya, kamu tidak ada bukti. Misalnya gitu. Ya. Kejujuran tentunya. Nah, B ini ternyata kurang jujur. Dia pengennya apa? Saya mau mengakui. Dia sadar bahwa dia pernah berhutang 10 juta. Saya mau mengakui kalau kamu nanti akan melakukan suluh dengan saya dengan menggugurkan 5 juta. Saya bayar 5 juta saja. Tapi kalau kamu tidak mau, saya tidak mau mengakui. Kamu tidak ada bukti. Akhirnya bingung si A-nya. Ya. Kalau dia meminta haknya secara utuh 10 juta, dia akan mengingkari dan dia tidak punya bukti. Akhirnya si A mengatakan, ya sudah kalau begitu. Ya sudah, kalau memang syarat kamu begitu, ya sudah. Tidak apa-apa. Kamu akui ya? Iya, akui. Dan dia melakukan suluh dengan mengembalikan 5 juta saja. Kenapa? Dia mengakui adanya tanggung jawab 10 juta itu karena adanya syarat di depan bahwa dia hanya disuruh mengembalikan 5 juta. Ini haram. Ini haram, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak diperbolehkan. Dan ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kenapa? Karena sebenarnya si A ini tidak riba. Iya kan? La yahillu malu mar'in muslim illa bi thayyibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Tapi terpaksa daripada enggak kembali semua, mending kembali setengah, kan gitu. Daripada enggak kembali semua, mending kembali setengah. Terpaksa dia. Nah. Tapi ini tanggung jawab yang berat bagi si B. Dia tidak jujur. Dia mempersyaratkan syarat yang batil. Ahal haraman. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu para ulama mensyaratkan la yakunu masyrutan fil iqrar. Tidak boleh jadikan syarat dalam hal pengakuan itu. Tidak boleh jadikan syarat. Kapan jadikan syarat? Maka ini merupakan bentuk memakan dan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Nah, dan itu haram. Ini yang pertama. Yang kedua, sulhul mu'awadah. Sulh al-mu'awadah. Wa huwa ay yusaliha 'anil haqqil muqarrib bihi bighairi jinsih. Yaitu dia melakukan suluh terhadap hak yang dia akui namun jenisnya berbeda. Namun jenisnya berbeda. Misalnya si A mengatakan pada si B, kamu pernah meminjam motor saya, kok belum kembali-kembali? Si B mengatakan, iya, memang betul. Tapi afwan. Memang jawaban afwan ini paling mudah. Hah? Kalau sudah punya tanggung jawab, afwan. Selesai itu. Nah, afwan, motornya ketabrak, jadi saya nggak bisa kembalikan. Saya punya emas ini, emas ada 10 gram, gimana? Ya, mau nggak? Ini selain jenisnya, ya kan? Gimana kalau kita, ya ini kemampuan saya ini, 10 gram, misalnya 20 gram. Yang senilai dengan harga motor itu misalnya. Ya sudah, akhirnya terjadi sulh. Dia tidak mengembalikan motor, tapi yang dia kembalikan adalah gantinya. Sepakat? Sepakat. Sudah. Sah. Perdamaiannya sah. Nah, atau dia pernah berhutang uang. Namun dia tidak punya uang, dia cuma punya barang, yang barang itu bernilai. Dia berhutang 10 juta rupiah. Dia mengatakan 10 juta yang habis dah. Tapi ini saya punya tanah di jalan Fulan, ya, satu kapling 10 kali 10, ambil aja. Sepakat? Sepakat. Sudah. Berarti terjadi suluh. Dan itu sah. Itu sah. Perbolehkan. kama la i'tarafa lahu bidain aw 'ain. Sebagaimana ketika dia mengakui, seorang itu mengakui dia punya hutang atau barang. Tsumma tasalaha 'ala akhdhi al-'iwadhi min ghairi jinsihi. Kemudian keduanya sepakat berdamai untuk mengambil gantinya yang dari jenis yang berbeda. Bukan dari jenis yang dia mengambil barang milik orang tersebut. Fahadha hukmuhu hukmul bayi'. Maka ini hukumnya hukum jual beli. Hukum jual beli. Kenapa disebut hukum jual beli? Berlaku hukum jual beli seluruhnya. Misalnya gini. Si A mengatakan pada si B, engkau pernah meminjam uang saya 2 juta. Iya kan? Kata si B, iya. Tapi afwan, uangnya habis. Namun saya punya HP. Saya punya HP, HP ini senilai 2 juta. Ya. Gimana? Kamu mau enggak? Ini HP baru. Nah. Gimana? Ambil saja. Oh ya sudah. Nah, ini sebenarnya hukumnya jual beli. Ya, kata para hukumnya hukum jual beli sama seperti dia ngasih uang, dia kasih barang, diganti dengan barang. Artinya apa? Ketika dia mengambil HP tersebut, pulang ke rumah, HP-nya rusak. Ya, ternyata HP-nya tidak sesuai yang dia inginkan, rusak. Ada aibnya. Maka dia berhak mengembalikan. Dia berhak mengembalikan. Ya, mantan, afwan, saya tidak pengen HP ini. Ini HP rusak sudah. Ya, saya tidak mau yang seperti ini. Maka dia berhak karena terdapat aib padanya. Artinya berlaku hukum-hukum jual beli. Wa in waqa'a ala manfaatin fa hukmuhu hukmul ijarah. Dan apabila perdamaian tersebut disepakati atas sebuah manfaat, maka hukumnya hukum sewa menyewa. Si A pernah memberi pinjaman kepada B sebesar 10 juta rupiah. B mengakui, iya, betul. Ya, tapi uangnya sudah habis. Kalau kamu mau begini saja. Saya punya rumah di Jalan Fulan. Ya, di dekat Pondok Ibnul Qayyim. Sekalian antum bisa ngaji di situ. Fadhal, silakan antum tinggal di situ. Ya, hitungannya nyewa sebulan 200 ribu. Masya Allah murahnya. 200 ribu. Nah. Misalnya 200 ribu. Sudah kamu pakai sampai terlunasi 10 juta. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sudah. Terjadi sulh. Nah, ini disebut sulhu al-mu'awadah. Karena gantinya. Iwad. Ya, ganti. Mengganti barang. Yang berbeda jenis. Ya, kedua jenis ini sulhul ibra, demikian pula sulhu al-mu'awadah, ini termasuk dalam as-sulhu ma'al iqrar. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.